Di Danau Tauhid di Bandung terutama dan beberapa daerah sekarang dicanangkan bike for ibadah, bersepeda untuk ibadah, bekerja adalah ibadah, ke masjid ibadah. Alhamdulillah baru sekitar 250 sampai 300 karyawan yang bersepeda. Bagus Pak, badan jauh lebih sehat, kemudian gembira dengan bersepeda itu ternyata membuat efek hormon. Apa yang gembira tuh endorfin. Jadi di kantor tuh lebih fresh, lebih segar. Mungkin karena oksigennya lebih banyak ya dibanding naik motor atau sepeda kan. Jangan kebanyakan mikir yang membuat tidak zikir. Orang itu stres itu karena kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Banyak zikir, kurang mikir. Aneh. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Gak bisa lepas dari Allah. Kalau kita gak lepas dari Allah, bagaimana? Fadzkuruni adzkurkum alaya, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Sebetulnya kita gak ingat Allah juga, Allah ingat ke kita. Siapa yang ngurus? Tapi kalau kita ingat ke Allah, Allah memperlakukan kita spesial. Hati dibuat tenang, pikiran dibuat jernih, pribadi dibuat kalem, urusan diatur, yang baik-baik dimudahkan, yang jelek-jelek dihalangin. Walaupun mau berbuat maksiat, kalau kita banyak zikir digagalkan maksiatnya. Walaupun malas taat, kalau banyak zikir dimudahkan taatnya. Makanya kalau ingin jadi orang yang istiqomah, istiqomah yang pertama itu adalah istiqomah zikrullah ta'ala. Nanti kesananya ngalir istiqomah yang lain. Jadi istiqomah sedekah, istiqomah baca Quran, nanti hadiah. Nanti kita akan diatur ketemu dengan siapa, termasuk pertemuan ini nih, diatur oleh Allah. Kemarin saya ceramah di Istiqlal, ngepas aja jumlahnya. Sekarang di sini ngepas juga jumlahnya. Coba yang Istiqlal datang ke sini, rantakan ini. Allah yang Maha mengatur. Jangan merasa aneh kalau diatur Allah. Betul? Ini tubuh saja diurus oleh Allah, beres segini rumitnya. Apalagi masalah lain-lain kecil bagi Allah. Cuman kita sok pintar, sok tahu, sok bisa. Jadi jarang ingat ke Allah. Dipikirin sendiri. Udah bodoh, banyak mikir. Jangan tersinggung hadirin. Kita kan bodoh, betul ya? Yang tersinggung itu merasa brilian. Orang pintar itu cirinya susah lupa ke Allah. Karena segala yang kita lihat, kita dengar, kita rasa pasti adalah berkaitan dengan kekuasaan Allah. Ini saya lihat ke saudara, ini ciptaan Allah semua, dikasih makan oleh Allah semuanya, betul? Ini bikinan Allah. Tahu apa kita tentang keperluan kita kepada kedip, kedip, kedip. Kedipnya juga Allah yang ngedipin. Coba kalau kita ngedipin, oh repot tadi. Kalau semua diurus oleh kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabatku sekalian, saya tidak mau merugikan jam kerja saudara. Masya Allah. Sambil bersedekah ya. Mau bersedekah, biasakan dapat nikmat sedekah. Punya anak sedekah. Silakan yang mau bersedekah. Ada pertanyaan? Satu pertanyaan saja. Alhamdulillah. Tidak ada? Begitu dong ya, jangan suka mempersulit orang lain. Rekan-rekan sekalian, ya mudah-mudahan kita dimanapun, kapanpun. Ada yang suka bersepeda? Acungkan tangan. Gak ada? Ada yang punya sepeda? Punya sepeda gak dipakai. Sepeda siapa? Tetangga. Jadi gak yang asli. Di Darut Tauhid di Bandung terutama dan beberapa daerah sekarang dicanangkan bike for ibadah, bersepeda untuk ibadah, bekerja adalah ibadah, ke masjid ibadah. Alhamdulillah baru sekitar mungkin sekitar 250 sampai 300 karyawan yang bersepeda. Bagus, Pak. Badan jauh lebih sehat. Kemudian gembira dengan bersepeda itu ternyata membuat efek hormon apa yang gembira tuh endorfin. Jadi di kantor tuh lebih fresh, lebih segar. Mungkin karena oksigennya lebih banyak ya dibanding naik motor ke sepeda kan. Cuma kalau di Jakarta kurang tanjakan ya. Kalau di Bandung kan paling enak kalau ceramah di kota mudun. Pulangnya enak ada. Kemarin ceramah di Lembang mantep tuh. Lalu ternyata mudah silaturahim, Pak. Kalau bersepeda tuh aneh tapi nyata, walaupun tidak kenal saling menyapa. Dan bersepeda tuh cenderungnya tuh ke alam tuh jadi lebih, ke tetangga juga lebih enak lihat. Beda dengan naik motor, nggak ada yang naik motor ketemu dengan naik motor lain. Apalagi naik mobil tuh di ngor. Sepeda kering-kering, nggak kenal juga, ya kan? Tapi kenapa? Belum lagi efisiensi bensin, tidak polusi, dan meredus parkir. Besar harapan suatu saat ke Istiqlal tuh, pengajian Istiqlal bisa ke 12 ribu kalau pengajian, pakai sepeda semua. Aduh, parkir lipat, masukin ke kantor beres, karena pakai sepeda lipat. Cobalah adik-adik, yang paling jauh di Bandung tuh rumahnya 28 km dari pesantren tuh. Di Cirunyi 28 km, 1,5 jam. Sehat-sehat, bagus adik-adik. Hemat parkir, hemat listrik. Satu-satunya yang boros tuh, boros air ya. Karena mati tuh. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau saudara tertarik suatu saat, baik for ibadah. Ya, jadi niatnya bagus. Tidak boleh niat pamer bromos dan sebagainya. Ah, gimana kalau punya sepeda bromos, boleh tidak? Ya boleh dong ya. Saya juga punya, hanya nggak dipakai sekarang gara-gara heboh. Saya ada yang ngasih, nggak boleh nyebut merek bu, Bronghong. Nah, Alhamdulillah, jangan sampai niat ria. Terus pakaiannya juga kalau mau jadi ibadah lah yang benar lah. Jangan sampai ngetet kayak gitu. Saya aja lihatnya malu. Jijanya. Ya udah malu atuh hadirin lihat begitu kan. Menutup aurat itu salah satu syaratnya. Tidak boleh ketat. Ketat itu tidak benar. Pakaian selam juga menutup aurat. Kan gak lucu. Akhwat kemana-mana pakai pakaian selam. Jadi tidak boleh ketat. Juga jangan jadi ria. Pamer ini, pamer itu, mau apa? Kan ada yang terkebanyakan gaya, tapi naik sepeda dikit, telentang, muntah. Dan juga jangan pamer kekuatan, hadirnya. Jangan pamer gang, ya harus jadi amal soleh, karena bisa mati lagi bersepeda. Iya kan? Jadi niatnya benar, sebelum berangkat sedekah dulu, di perjalanan kalau istirahat, buka Quran satu halaman atau ya, kemudian kita mengutin sampah. Jadi benar-benar jadi kebaikan. Mudah-mudahan jadi dakwah. Masya Allah. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.